Kerja bakti, wey! Kerja bakti! Beran? Beran apa itu, wey? Tangan, kok! Tangan, ini poro! Ayo, sudah minggu! Kerja bakti, wey! Kerja bakti! Ayo, kentang aneh bunyi, wey! Udol! Es! Udah lalu, kentang aneh bunyi, ki! Es, saya kerja bakti, ki, mas! Ayo, kerja bakti, ayo! Radius tak jauh dari tempat di mana ku hidup, membahagiakan hati, menyuguhkan senyuman. Oh, sejuknya kampung ketika matahari mulai timbulkan paginya, terdengar langkah-langkah menentukan hari, bergerak dengan hati, ciptakan rasa asri. Karena Acoy dekat. Jomong.